بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa ANTV, selamat pagi. Senang sekali rasanya bisa bertemu lagi dengan Anda dalam Curhat Bareng Ustadz. Pemirsa, kata orang bijak, setiap masalah pasti bisa mengandung makna dan kita bisa mengambil manfaat dari makna yang terkandung di dalamnya. Begitu ya pemirsa, ada baiknya Anda mengikuti Curhat Bareng Ustadz sampai akhir acara, karena insya Allah dari setiap persoalan yang ada hari ini bisa diselesaikan juga dengan seorang ustadz. Kita bisa mengambil manfaatnya untuk kita terapkan dalam kehidupan kita ya. Dan pemirsa, bicara mengenai makna, kira-kira apalagi makna yang terkandung dalam lantunan ayat suci yang baru saja dibacakan dengan merdu? Kita tanyakan kepada Ustadz yang sudah hadir. Assalamualaikum Ustadz Taufikur Rahman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Munah. Yang ini tentang salat ya Ustadz ya. Iya, tadi kalau kita mendengarkan Allah menyatakan dalam firman-Nya, ya bunayya, perintah buat orang tua, wahai anak-anakku, kata orang tua, akimis sholat, dirikan sholat, kerjakan kebaikan dan jauhilah daripada kemunkaran. Dengan begitu harusnya orang tuanya juga harus terpacu untuk berangkat lebih rajin lagi dari orang tuanya. Iya. Oke. Nah, kita juga udah datang seorang tamu nih Ustadz ya, yang seorang suami istri yang kayaknya sampai sekarang masih adem-adem aja rumah tangganya, karena suaminya seorang bintang film juga, istrinya juga begitu, tapi rumah tangganya patut kita contoh juga nih Ustadz, adem gitu ya, nggak kedengeran gosip di mana-mana. Assalamualaikum Mbak Kenet. Assalamualaikum Wana. Assalamualaikum juga Ustadz. Sekarang sibukannya apa, masih ada presenter juga ya? Iya betul. Yang lagi aktif, yang rutin sih itu. Kalau yang lainnya ya occasionally aja. Udah gitu ngurusin rumah tangga juga. Pasti. Sekarang, ya. Nanti curhat-curhat masalah ya. Itu ya. Dan pemirsa, apabila Anda ingin ikutan curhat, bisa kok, bisa dengan mengirimkan SMS ke 9123 dengan format ANTV spasi curhat spasi isi pertanyaan, atau Anda juga bisa mengirimkan email ke cbu@an.tv. Ini sudah ada yang mau bertanya nih Ustadz, ya, mengenai ya. Sejauh mana ya kira-kira mertua atau orang tua mungkin bisa ikut campur dalam kehidupan rumah tangga. Silahkan. Assalamualaikum. Saya mau tanya sama Pak Ustadz, kira-kira di mana batasan mertua bisa ikut campur ke dalam masalah rumah tangga kita gitu. Mungkin bisa diberikan contoh seperti kira-kira apakah baik mertua juga ikut mengurusi isi rumah kita, yang perabotan mesti begini, atau si istri mesti pakai bajunya jangan begini atau jangan begitu, hari ini masak apa aja. Mau nanya mengenai hal-hal seperti itu, kira-kira baiknya gimana batasannya. Terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama Natasha Dewanti, ini pertanyaannya bagus sekali. Mungkin iya, mewakili juga pemirsa di rumah ya yang mempunyai permasalahan yang sama. Sebelum tanya sama Ustadz, saya juga mau nanya sama Mbak Kenes. Kalau menurut Mbak Kenes dalam kehidupan rumah tangga kan beda-beda ya. Mungkin buat saya mertua penting ikut campur gitu, buat orang lain mungkin enggak, misalnya kayak gitu. Kalau dalam rumah tangga Mbak Kenes sendiri? Kebetulan aku memang sampai saat ini masih tinggal sama mertua. Oh, masih tinggal sama mertua ya, oke. Tapi untungnya juga mertua aku tuh orangnya apa ya, demokratis banget. Dan memang kita walaupun tinggal satu rumah, aku sama Winky punya areal kita sendiri, sementara mertua juga ada arealnya sendiri. Dan mertua aku tuh benar-benar tidak mau mencampuri urusan pribadi kita. Jadi kalau mamanya kita ada masalah, ya kita selesaikan sendiri. Mungkin kalau seandainya kita minta dia untuk kasih nasihat atau apa, baru dia kasih. Kalau enggak, ya itu harus kita selesaikan sendiri. Kadang-kadang kita juga butuh orang tua yang lebih berpengalaman gitu betul, ya. Iya, betul, betul. Nah, kalau menurut pandangan Islam nih Ustaz, sejauh apa sih kira-kira kita boleh melibatkan mertua atau orang tua, ataupun mungkin orang tua atau mertua bisa masuk ke dalam kehidupan rumah tangga kita? Ya, terima kasih Mbak Mona. Bismillahirrahmanirrahim. Buat pemirsa TV, merujuk kepada firman Allah dalam surah Al-Baqarah, tepatnya pada ayat 187, Allah telah menyebutkan kaitan dalam rumah tangga. Allah menyebutkan hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Kamu wahai para istri menjadi pakaian buat suami-suami kamu. Dan kamu wahai para suami, wa antum libasul lahunna, menjadi pakaian buat istri-istri kamu. Nah, makanya mengutip pendapat Profesor Dr. Mustafa Wahb al-Zuhaili, filosofi pakaian ada 4 macam. Yang pertama, pakaian. Kenapa Allah menggunakan kata-kata pakaian? Ini filosofi yang pertama. Pakaian berfungsi sebagai penutup aurat, kehormatan. Nah, yang kedua, pakaian berfungsi sebagai penahan udara panas dan dingin. Kenapa saya harus jawab demikian? Bagaimana batas mertua? Karena bicara udara panas dan dingin, banyak pihak-pihak luar yang enggak menyukai rumah tangga yang kita jalani itu akur, tentram. Banyak loh. Nah, ini udara panas dingin namanya nih, dari luar. Siapa mereka? Itu ulama menyebut ada 7. Pertama, dari pihak suami sendiri. Dia lolos, mampu menghadapi ujiannya, alhamdulillah, dari istrinya. Dari istrinya. Istri lolos, alhamdulillah, kadang-kadang dari orang tua. Orang tua lolos, kadang-kadang dari mertua. Mertua lolos, kadang-kadang dari ipar. Ipar lolos, kadang-kadang dari tetangga. Tetangga lolos, juga kadang-kadang dari fulus. Pepatah Arab mengatakan kan, bil fulus likulli umur mulus, ma fil fulus alamatil manfus. Apa tuh artinya? Fulus segala urusan mulus, tanpa fulus alamatnya manfus. Nah, jadi apa namanya, kalau tadi yang ditanyakan oleh penanya kita, jawab ukuran makan, pakaian, saya rasa gak perlu ikut campur mertua gitu, ya. Gitu. Sepertinya bisa diselesaikan betul sendiri. Betul sekali. Tapi mertua boleh gak ikut campur kalau misalnya ada sesuatu gitu? Saya setuju dengan Bapak Bakris tadi ya. Anak mengutip hadis Nabi, kata Nabi, laisa minna man lam yarham sogirona. Mbak Mona, kayaknya lebih menarik lagi kalau bahasa saya ke Taman Mini melihat ikan. Setelah ini kita lanjutkan. Baik, setelah ini kita lanjutkan karena kita akan menjelang pariwara. Dan... gimana Ustaz? Jadi sejauh apa nih boleh merujuk kepada hadis Nabi, makanya kita nggak boleh melupakan mereka, orang-orang tua yang insya Allah jasa-jasa sangat amat banyak dan lebih berpengalaman. Betul sekali kata Rasulullah, laisa minna man lam yarham sagirana wa lam ya'rif haqqa kabirina. Bahasa Nabi, bukan termasuk golonganku, kata Rasulullah, yang dimana yang muda tidak menghormati hak-hak orang tua, yang tua tidak mengayomi menyayangi kepada yang lebih muda. Jadi sebatas kita meminta petunjuk, nasihat, alangkah baiknya kita tidak sembrono. Boleh, sangat amat baik sekali kita minta petunjuk daripada orang-orang tua kita. Kalau kita minta, orang tua pastinya boleh membantu gitu ya. Oke, ini sudah ada lagi yang mau curhat, masih seputar masalah rumah tangga dan juga ada kaitannya dengan sholat. Silahkan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Umur saya 30 tahun. Saya mau nanya, gimana sih doanya supaya suami kita mau sholat? Itu aja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan istri kadang-kadang butuh ya dituntun sama suaminya. Suaminya malas sholat, istrinya juga kadang-kadang malas. Itu pernah terjadi loh dalam kehidupan rumah tangga saya, Ustaz. Kalau Mbak Kenes pernah ada pengalaman gak seputar masalah ini? Memang kadang-kadang kayak gitu ya Ustaz ya, kepengennya kan kalau dibimbing gitu ya, kepengennya diimamin atau gimana. Tapi ya namanya manusia gitu ya, kadang-kadang ada mungkin rasa malas atau juga apa gitu. Itu gimana tuh Ustaz? Iya, memang disinilah ada kaitan dengan pertanyaan tadi ya, dalam hal rumah tangga suami istri perlunya adanya kompromi. Karena ketika bahasa Nabi itu Allah, bahkan ketika ridhonya para malaikat ada suami istri yang sholat berjamaah, maka sampai 500 ribu para malaikat mengaminkan dari apa yang diminta. cinta oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena saking bangganya itu para malaikat melihat rumah tangga yang akur, tentram, apalagi ibadah bisa bersama-sama. Nah, makanya tadi sesuai dengan pertanyaan yang dimintakan oleh doanya kita, apa katanya tadi? Mana sih caranya suami bersolat? Inilah yang dibilang tetap merujuk kepada Al-Qur'an. Saya kata Allah dalam Al-Qasas Al-Qasas 56, "Innaka la tahdi liman ahbabta walakinallaha yahdi liman yasha." Kita diperintahkan hanya untuk mengajak. Tapi yang berhak memberikan hidayah bukan kita, tapi Allah Subhanahu wa taala. Ya paling kalau dipresentasikan oleh anak-anak muda, kalau enggak kena dengan demikian, doanya satu saat apa? Allahumma paksain wa malas salat. Nah, itu tadi bilang ya kalau manusia ada up and down-nya, kadang-kadang rajin, kadang-kadang malas. Nah, kalau lagi malas-malasan gitu gimana ya caranya Ustaz supaya enggak tersinggung gitu ya, Mbak ya? Kadang-kadang ya itu paksain, kalau enggak tinggalin gitu ya, Ustaz. Itu mah plesetan aja, Mbak ya. Buat ngantuk aja di pagi hari ini gitu. Tapi terus terang, makanya yang berhak jadi menyampaikan itu bukan hanya ustaz. Kita pun bahasa Nabi, balighu anni walau ayat, sampaikan oleh kamu sekalian walaupun hanya satu ayat. Jadi Mbak Mona, Mbak Kenes, kita pun bisa menjadi orang-orang yang boleh dikatakan hatinya hati ustazah. Enggak mesti harus ceramah di depan orang banyak. Kenapa? Karena ketika kita mengajak, justru dakwah yang lebih betul-betul, kadang-kadang betul-betul akurat, dakwah bilhal ketimbang dakwah bilisan. Dakwah bilhal itu bagaimana? Dakwah yang membuktikan secara perbuatan. Dan Nabi banyak berhasil dalam mengembangkan dakwah itu bukan hanya bilisan, tapi yang lebih banyak berhasil dakwah dengan tingkah laku. Bahkan bahasa ulama besar mengatakan, Syekh Jainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari lewat kitab Fathul Muin menyebutkan, Nabi itu ijada'a say'an. Nabi kalau ngajak umat yang mengajakkan perintah sesuatu, fa'ajabuwa binafsihi, fa'ajabahuwa binafsihi. Nabi nyontohin duluan, baru ngajak. Kalau orang Islam kan terbalik. Gitu. Ayo zakat, dia paling pelit zakat. Gitu. Yang pintar, ngomongnya sih pintar ya Ustaz, ya, tapi susah juga ngelakuin ini. Nabi ngajak untuk tahajud. Si Aisyah meriwayatkan, Nabi saja kakinya pada bengkak. Tapi kadang-kadang kita, saya percaya bersantai kakinya pada bengkak, tapi bengkaknya kenapa ini? Gitu kan? Nah, makanya sampai demikian itu. Jadi, apalagi juga kalau sholat subuh gitu ya, kadang-kadang untuk ngebanguninnya gitu kan agak susah juga gitu. Nah, paling enggak jangan pernah pesimis, oh sekali putus asa. Terus dicoba. Coba lagi. Masa iya dari sekian banyak yang kita coba enggak ada yang berhasil. Kalau suami salatnya sih rajin misalnya gitu ya Ustaz, tapi salat zuhurnya kalau udah mau ketemu asar, salat asarnya kalau udah mau ketemu maghrib. Dipepet-pepetin. Biar wudunya sekalian gitu. Iya, bagaimana syarat hukum fikihnya? Secara sah-sah. Karena apa namanya? Bicara itu demikian selama masih dalam koridor waktu salat itu sah. Cuman lebih prioritas itu mana yang bagusnya, ini nanti masuk nominasi demikian. Apakah yang bagus, yang setengah atau yang jeleknya? Nah, itu apa namanya, nanti ada bagian-bagian tertentunya yang dimana ketika sahabat Abdullah ibnu Mas'ud bertanya, ya Rasulullah, ayul amali ahabu ilallah, ya Rasul, perbuatan apa sih yang paling Allah suka? Nabi jawab, as-salatu ala waktiha. Salat tepat pada waktunya. Oke. Pemirsa ANTV, ini bukannya ngomongin suami-suami kita loh ya, tapi kita para istri juga harus tahu bagaimana cara menghadapi suami. Dan pemirsa, kami akan melanjutkan ngobrol-ngobrol kami kali ini setelah yang berikut ini. Pemirsa ANTV, terima kasih untuk tetap bersama kami. Dan kalau Anda ingin ikutan curhat bersama kami, bisa melalui SMS ke 9123 dengan format ANTV spasi curhat spasi isi pertanyaan. Atau Anda juga bisa mengirimkan email ke cbu@an.tv. Kami sedang ngobrol-ngobrol masalah suami nih pemirsa. Gimana sih caranya ngebujuknya kalau suami kita malas sholat, ataupun mungkin sholatnya standar aja, kayaknya pengen punya suami yang rajin sholat tahajud gitu ya Ustaz ya, Magnes ya. Kalau kita kan selalu membayangkan imam dalam keluarga atau suami kepala rumah tangga tuh yang bisa memimpin sholat, rajin sholatnya, kemudian akhlaknya juga baik dan lain sebagainya. Kalau Mbak Kenes sendiri membayangkan imam yang baik atau kepala keluarga yang baik, pengennya tuh seperti apa sih? Ya selain yang tadi disebutin sama Mona pastinya gitu ya, ya bisa memberikan contoh tidak hanya dalam hal sholat, tapi semua perbuatan sehari-harinya tuh bisa dicontoh sama istri dan sama keluarga juga gitu. Pengennya sih seperti itu idealnya, tapi ya namanya manusia lagi kembali pasti kan ada juga ya kelalaian atau mungkin ketidaksengajaan yang diperbuat ya harus dimaklumi juga sepertinya sama istri. Anggap aja proses gitu ya. Tapi Ustadz kira-kira figur dari suami yang baik, kepala rumah tangga yang baik, imam dan yang baik dalam keluarga tuh seperti apa sih idealnya? Saya rasa seandainya para suami bisa menghayati ketika menulis kata-kata suami ada 5 huruf. Ketika kita paham fungsi suami ini, insya Allah bisa paham fungsinya, insya Allah menjadi figur suami yang baik. Kenapa? Karena suami S-nya harus betul-betul sabar. Sabar ya? Setuju nggak, Mbak Mona? Setuju banget. Kita pengen loh punya suami yang sabar. Ya. Nah, yang kedua harus betul-betul punya usaha. Usaha bagaimana menyenangkan istri dan anak-anaknya. Setuju juga ya? Setuju dong. Nah, yang ketiga apa? Harus A-nya ini. Harus betul-betul bisa adil. Adil dalam arti kata, ada kaitan tadi dengan hal mertua atau orang tua nih. Apa? Adil dalam membagi waktu untuk 3 hal. Buat mertuanya adil, buat orang tuanya adil, buat juga buat istri dan anaknya. Kadang-kadang gak balance ini. Buat istri dan anaknya 24 jam ada. Ah, dengan mertua atau orang tua, ketemu setahun 2 kali aja susah. Ini bukan lebaran aja ketemunya gitu. Ya maksudnya gitu. Saya juga masih gitu kayaknya. Itu adil tuh. Nah, kemudian yang ke-4, M-nya, nah tadi udah disinggung oleh Mbak Mona ini, harus benar-benar bisa mimpin. Itu. Nah, yang ketiga, maaf ya, yang kelima, I-nya iman, ikhlas, dan istiqomah. Imannya kuat, ikhlas menerima apa adanya, ya kelebihan kekurangan daripada istrinya. Yang keempat, yang ketiganya istiqomah. Istiqomah ya bukannya ikatan suami istri takut di rumah, bukan. Istiqomah di sini maksudnya apa? Betul-betul kalau boleh saya pinjam satu judul lagu, jangan ada dusta di antara kita. Jujur ya Ustaz ya. Itu suami tuh. Suami. Berarti bebannya berat juga ya dari kata-kata S-U-A-M-I itu ya. Ngomongnya gampang Mbak, tapi merealisakan ini yang ada berat. Istri juga sepertinya harus mendukung ya Ustaz ya. Istri seperti apa sih yang bisa membuat suami jadi kayak gitu? Ustaz kita kan juga pengen. Ada di panci ya, ikan awal dalam kuali ada jual kita beli lah insya Allah. Ya, istri juga ada. Ada juga. Loh. Ya, nah, terutama istrinya jelas iman. S-nya sama, harus suami punya, istri punya, sabar. Sabar juga. Ya, dihafalin loh nih bagiannya sama. Kalau tadi buat suami tuh. Iya. Nah, kemudian T-nya harus benar-benar bisa terampil. Terampil, terutama ada mengurus suaminya. Gitu. Awal bulan tetap terampil, tanggung bulan tetap terampil. Akhir bulan pun apalagi. Gitu kan? Nah, kemudian R-nya ramah. Ramah tuh terhadap siapa dong? Itu ramah buat suami. Terutama untuk suami. Gitu. Tapi jangan rajin menjamah ya. Ya. Nah, kemudian ini terakhir sama halus ikhlas dan istiqomah. Kalau udah begini, insya Allah kalau bahasa orang Jakarta, manjat pohon buni cabangnya sempal, daunnya terbang kemana-mana. Cari istri biar setimpal, biar enak diajak kemana-mana. Aduh, biar enak diajak kondangan katanya. Ya cuma buat pajangan di kondangan berarti ya. Oke. Ya udah, kalau begitu terima kasih banyak Mbak Kenes. Ini nggak kerasa udah 30 menit kita ngobrol-ngobrol. Kalau masih ada yang kurang boleh tanya sama Ustadz di sini ya. Salam juga untuk suami Mas Winky, semoga awet langgeng selalu. Amin. Jadi kalau di infotainment nggak ada beritanya ya pemirsa ya. Dan Ustadz terima kasih banyak atas kehadirannya. Pemirsa ANTV di rumah terima kasih banyak juga atas kebersamaan Anda pada pagi hari ini. Jangan kemana-mana dulu pemirsa karena masih ada renungan yang ingin disampaikan oleh Ustadz Taufiqur Rahman. Silakan Ustadz. Iya, pemirsa ANTV rahimah Allah, pada kesempatan pagi hari ini sebuah renungan ketika Nabi dipertunjukkan Isra Mi'raj, neraka yang disebutkan neraka Saqor, neraka yang paling dalam. Bahkan Nabi menyebutkan itu sab'ina aman, perjalanan seandainya batu digelincirkan ke bawah sudah berjalan sampai 70 tahun belum sampai ke dasarnya. Ketika di situ Nabi bertanya, ya Jibril ini buat siapa? Ini buat orang-orang yang gemar melalaikan, mengabaikan sholat yang 5 waktu. Nah, makanya mudah-mudahan pemirsa ANTV kita semua termasuk orang-orang yang pandai menjaga untuk perintah sholat. Bahasa hati saya, kesuka bumi ada salabim tanah. Mudah-mudahan pembahasan kami bisa bermakna. Amin.